Wow, ya. Anakku sudah gede, sudah cantik, suaranya bagus, bertalenta lagi. Kepanasan ya nak ya? Banget. Makasih Jihan, sukses ya untuk kalian.